Halo, Kasih. Ya, jangan datang malam ini. Apa? Aku tahu alasannya. Sampai jumpa, sayang. Jangan kau katakan aku cinta padamu. Engkau sayang padaku dalam pelukanmu. Pada saat itu kita bersama selalu, hanya saling membisu, kau tanpa ragu. Kekasihku, tempatku berteduh, ku pasrahkan cinta bagimu. Kekasihku, tempatku berteduh, kupasrahkan cinta hanya bagimu. Bila kau pergi,